Oh, sholat itu kentut aja gak apa-apa kok. Kalau madhabnya Maliki, tapi jangan glegeen karena Imam Malik mengatakan kentut tidak membatalkan wudu, tapi yang malah batalkan wudu. Nah, kalau Imam Syafi'i ngentutnya batal tapi nya enggak apa-apa. Maka kalau sampean kentutan ikutlah madhab Maliki. Kalau dikit-dikit glegeen ikutlah Imam Syafi'i. Yang susah sampean wis ngentutan dikit-dikit glegeen, nah ya melu ngopo sampean. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Loh itu kalau ilmu fikih ya musyrik, masa orang enggak temu sehari kok mati. Yang bikin mati itu Allah. Tapi kalau kalimat cinta enggak usah dilihat dari ilmu fikih, nanti konslet sampean. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Loh itu kalau dilihat dari bahasa fikih rusuh. Bisa kelahi, masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu. Rumah irama, pacarnya mati, tiba-tiba bikin kalimat cinta seolah-olah dia Tuhan. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Oh ya Allah aja loh kan gitu. Pacarnya hilang, nanya kepada Allah. Pacar hilang tinggal SMS aja nanya ke Allah, saking cintanya. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masa pacar hilang aja tanya Allah? Inilah kalimat cinta. Inilah, maka orang kalau gitu biasa aja. Itu azan, ganti dangdut rusak. Hayyalah sholat, hayyalah sholat. Ya rusak. Wassalamun samirun kullakhini atajadat. Santri yang muda, santri yang tua ya. Halo ya Rabbi, hai salam alaika ya Rasul. Santri tua. Ya Rasulullah, salamun alik, darareng, darareng. Ya Rabbi Asya. Pak Camat langsung bisa. Al-Fatihah Haji. Ya wailal jun. Duhai senangnya pengantin baru. Dereng dereng lor. Penggemar dangdut lor. Sing orang Jawa ya diajarkan sholawat orang Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Anglia numpah. Nah orang cowok. Nah kalau orang Banjar sholawatannya semangat. Ya Rasulullah salamun alaikum munal. Ya Rabbi ajani wa daras. Atfata ya jay radal alambe. Ya uhailal jay. Ya uhailal jay. Diwal garam. Kota baru gunungnya bamega. Bamega orang Banjar. Lainlah Islam yang di Indonesia itu indah dan riang gembira. Yang Sunda. Ya Rasulullah salam salamun alaik. Sunda eslilin macetir. Lu akhirnya orang-orang se-Indonesia mengerti apa sholawat. Sholawatan. Terus kedatangan Habib Syekh. Sholawatan coro Yaman. Ya hanana, ya hanana, ya hanana. Ya nana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Ya nana. Saya itu bisa niru kan pas kokoknya enggak bisa saya. Kalau depannya taruhan saya, bagusan saya. Mbok yakin bilang sama Habib saya bagusan saya kalau depannya. Tapi pas kokok-koknya enggak bisa saya. Padahal yang antik yang kokok-koknya itu. Yang mahal juga kokok-koknya itu. Nah itu makanya karena kadang kita orang Indonesia enggak ngerti. Maka karena enggak ngerti terus tapi seneng datang aja bawa bendera ya no. Muter-muter ada gendero sleng ya munggah, gendero Iwan Fales ya munggah, gendero bal-balan ya munggah. Lah itulah Indonesia. Tarweh ya ikutlah yang 20, jangan ikut yang 8. Ada yang benar 8, ya terserah kamu kalau nganggap benar 8. Bagi saya bukan masalah benar salah. Kalau saya secara pribadi tarweh 20, mau dalilmu apa saja enggak mau saya tetap pakai 20. Kenapa? Karena jelas aman kalau 20 itu. Aman 20. Kalau di akhirat yang benar 8, saya masih punya sisa 12. Nah, kalau yang benar 20, sampean yang kurang 12 cari di mana? Enggak tahu, Bang. Urusannya bukan benar salah, aman wong orang kampung kok. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ora cepet. Ora kok bermikir. Lah nek terus Allahu Akbar. Sing buri. Ki ngopo ya iku? Sayyidina Umar itu kalau lagi khutbah itu enggak pakai tongkat, enggak pakai tombak, tapi pedang ditarik. Itakallah. Itu sak masjid mengkeret kabeh kalau udah Sayyidina Umar yang khutbah. Makanya Sayyidina Ali sampai nazar, orang kok begini kerasnya? Kira-kira kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa ya? Maka matinya Sayyidina Umar kuburannya di kuping sama Sayyidina Ali. Tapi karena sama-sama keramat ya denger. So, malaikat mungkar nakir sopan. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Ya mau nanya. Nanya apa? Ya marah buka. Ya Allah. Nang apa lagi? Udah itu aja. Beres lah. Nggak usah ribut-ribut. Dah. Ya orang Indonesia itu enak. Makanya nggak usah ribut. Wong orang jauh. Makanya karena kita gak kenal Rasul, kalau sahabat ya assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat ketemu lah, kita gak ketemu. Yang Jawa diajarkan ya Rasul, apa diajarkan? Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dina Senin 12 Mulud. Nah itu sing desa. Sing santri ya biar kenal dengan Rasul diajarkan marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban marhaban jandal husaini, Allah marhaban marhaban santri wassalamun samirun kullakhini ada jandat. Santri yang muda, santri sing tua ya. Halo ya Nabi, salam alaika. Santri tua, kan gitu. Santri yang penggemar dangdut di Indonesia ya diajarkan selawatan cara dangdut. Ya Rasulullah, salamun alik. Ya Rabbi Asya. Pak Camat langsung bisa. Al-Fatihahji. Ya Wailal Jun. Duhai senangnya pengantin baru, dereng dereng lo penggemar dangdut dah. Sing orang Jawa ya diajarkan solawat orang Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, Anglia numpak. Nah orang Jawa. Nah kalau orang Banjar solawatannya semangat.